cerita kita. Dosakah bila aku mencintaimu yang telah berdua dengannya. Kiranya kau beriku sepercik harapan. Sekuntum kesedihan. Terima kasih para kencan rahasia. Sejenak milikimu.